panas atau kurang panas? Mau lebih panas? Bagaimana kalau yang kita panaskan adalah emosi kalian? Karena kita di sini senang-senang dan membakar emosi kita malam ini. Sekali lagi terima kasih buat kalian yang sudah asik tertib menikmati pertunjukan ini. Janji yang tak kunjung ditepati, hingga bukan tak